menyembah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Maksudnya apa? Ayyuhiduhu bil ibadah. Hendaknya mereka mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Walaqad ahsana al-'allama Ibnu Qayyim. Syuf, lihat. Yang ana sampaikan tadi apa? Enggak lepas dari apa? Ibnu Qayyim. Ya. Walaqad ahsana al-'allama Ibnu Qayyim rahimahullah, haitsu 'arrafa al-'ibada bi ta'rifin jami'. Sungguh telah bagus apa yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, memberikan definisi tentang ibadah dengan definisi yang singkat, ringkas dan padat. Faqala Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani wa 'alayhima falakul 'ibadati da'irun madara hatta qamatil qutbani wa madaru bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wa syaitani. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ibadatur rahman, beribadah kepada Allah, ghayatu hubbihi, puncak kecintaan kepada Allah, madhulli 'abidihi, puncak ibadah kecintaan dengan penuh zul, ketundukan kepada Allah, huma keduanya, qutban, kutub, poros, wa 'alaihima falakul ibadati dairun, di atas keduanya itu al-hub wa dhul, ya, rasa cinta dan merendahkan diri kepada Allah, falakul ibadah, falak dari ibadah berporos muter ke situ, madara hatta qamatil qutbani, yang namanya poros tidak akan muter mengelilingi kecuali dengan dua poros tersebut, wa madaruhu kembalinya bil amri amri rasulihi, atas perintah dari perintah rasulnya, la bil hawa wan nafsu wa syaitani, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan pemikiran seseorang dan bukan dengan pemikiran syaitan. Semuanya beribadah dibangun di atas rasa cinta dan penghambaan, penghinaan diri kepada Allah berdasarkan apa? Berdasarkan perintah dari Rasulnya. Ini definisi ibadah yang didefinisikan oleh siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Wallahu a'lam. Fadhlullah.